Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita selesai dari adab yang kedua, ikhwan fillah. Dari adab seorang talib terhadap gurunya. Dan kita semua penuntut ilmu, bagaimana kita beradab kepada para ulama. Ini butuh untuk kita menempuh apa yang dibimbingkan di sini, untuk apa? Bersikap tunduk terhadap nasihat-nasihat mereka. Yang terkadang khalifah seorang alim menasihatkan dengan perkara, walaupun asalnya boleh, tapi dinasihatkan ahsan jauhi. Ini bukan karena apa? Kemudian pengharaman, tapi karena memang melihat apabila seorang ini melakukan, khawatir nanti terjerumus dalam perkara yang melanggar syariat. Tayyib al-aula tarku. Yang demikian bagus jauh saja. Apalagi yang berhubungan dengan dakwah. Yang berhubungan dengan dakwah kita, ya khani fillah, butuh untuk kita banyak-banyak meminta musyawarah, meminta bimbingan dari para ulama kita. Berhubungan dengan metode-metode dakwah yang baru dan seterusnya. Karena sungguh pandangan mereka lebih tajam dan pemahaman mereka dalam mencium fitnah itu lebih kuat. Karena seorang alim mengetahui fitnah di awal pertama kali datang, sedangkan kita tahu fitnah setelah apa fitnah itu pergi. Oh iya, baru sadar ternyata ini perkara yang batin. Baru sudah terseret terjerumus ke fitnah baru sadar. Cuman sekali lagi semuanya pun dibangun di atas ada mutaklid. Ya, tidak boleh bertaklid. Patuh, kemudian menghormati, mengambil nasihat-nasihat mereka, bimbingan mereka, tapi tidak taklid. Kita masuk pada adab yang ketiga. Al-thalith ayyang durahu bi'aynil ijlal wa ya'taqida fihi darajatal kamal. Nah, hendaknya dia memandang kepada gurunya dengan apa? Dengan pandangan penghormatan, yaitu pandangan hormat, bukan penyepelean. Adapun hal ini maka jelas yang hanifilah termasuk adab di antara adab-adab yang dituntut bahkan kepada orang tua kita sendiri. Nah, kepada orang yang lebih tua, lebih besar, ini secara umum adab. Nah, seorang apalagi kepada mereka-mereka yang mengajari kita ilmu dari para imam kita, para ulama kita, juga saudara-saudara kita yang mengajari kita. Wa ya'taqidu fihi darajatal kamal, dan meyakini tentang gurunya derajat kesempurnaan. Cuma untuk poin ini, ini perkara yang berlebihan, alhamdulillah. Perkara yang berlebihan. Sebagaimana tanbih dari Syekhuna Abu Amr hafizahullah, hadza fihi ghulubun wa mujawazah. Ini padanya ada apa? Ghulu, ya, melampaui batas. Kenapa? Karena manusia, ya namanya manusia, setinggi apapun ilmunya, ya mesti apa? Bisa benar, bisa salah. Nah, walaupun banyak benarnya, cuman mesti akan terjatuh dalam kesalahan. Ya namanya manusia. Oleh karena itulah yang perlu kita yakini tentang seorang guru. Dikatakan oleh Syekh, bal ya'taqidu fihi annahu bashar yusibu wa yukhti'u wa yajhalu wa ya'lam. Bahkan hendaknya seorang talib meyakini tentang gurunya bahwasanya dia juga manusia biasa yang bisa benar, bisa juga keliru. Nah, ada yang tidak diketahui dan ada yang dia ketahui. Wa in 'ulima minhu din wal 'ilmu. Nah, wa taharil haqq humila ala salamati illa an yadhara minhu khilafu dhalik. Dan apabila diketahui dari seorang alim tadi, yaitu keagamaan yang bagus dan ilmu yang nam luas, serta apa? Serta taharril haq, yaitu berusaha untuk na'am memilih yang benar, maka dibawa kepada kondisi selamatnya dia, yaitu humila ala salama, yaitu agamanya selamat. Kecuali apabila nampak pada na'am dia perkara yang menyelisih hal tersebut. Dalam artian seorang muslim berikan keyakinannya kepada siapapun, setinggi apapun ilmunya, ya kita berkeyakinan dia masih manusia, bisa salah, bisa nah benar, bisa ingat, bisa lupa. Cuma nah seorang alim kita ketahui ya sesuai dengan apa keilmuannya. Dan seorang yang kesalahannya bisa dihitung, ini cukup untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaannya. Makanya kita melihat terkadang seorang alim yang memang menjadi rujukan ikhwanifina, manusia apa? Nah, banyak orang-orang yang tidak punya adab ya, yang dikumpulkan kesalahan-kesalahannya. Maka ini sebenarnya cukup untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Karena siapa saja yang kekeliruannya masih bisa dihitung, maka ini sungguh nah, kemuliaan. Itu kalau benar merupakan kesalahan. Tapi kebanyakan ikhwanifina yang disebar oleh ahlul batil berhubungan dengan ulama-ulama ahli sunnah hanyalah apa? Hanyalah tuduhan dan apa? Dan kedustaan. Demi menjauhkan manusia dari ulama-nya. Nah. Tahir. Apa yang harus diyakini, Makasya? Berhubungan dengan gurunya. Nah, si manusia biasa. Tapi wa mahabbatuhu wa ijlaluhu wa ihtiramuhu wa hadha huwa al-wajib la ya'ni al-ghuluwa fi. Dan kecintaan serta penghormatan dan pemuliaan terhadap gurunya, dan ini perkara yang wajib. Nah, dengan siapapun ikhwan fillah. Dengan siapapun ketika kita mengambil ilmu darinya butuh ihtiram. Butuh ijlal. Nah, bukan berarti kemudian boleh bersikap hulu padanya, melampaui batas, sehingga ta'assub, diambil, dibela, na'am, tanpa memperhatikan benar atau salah. Tayyib. Wa mahma asaba wa taharral haq fala yu'man 'alaihil ghalat. Maka bagaimanapun juga dia benar dan berusaha untuk na'am menetapi kebenaran, tetap apa? Tidak bisa aman dari apa? Dari kekeliruan. Yang namanya manusia. Oleh karena itulah butuh apa? Tanasoh. Oleh karena itulah kalau kita perhatikan seorang alim yang memang dia seorang alim yang takut kepada Allah, ikhwanifillah, tidak pernah apa? Menyombongkan diri untuk menerima nasihat dan teguran. Tidak pernah menyombongkan diri ditegur walaupun oleh muridnya. Baik. Terjadi kekeliruan, ya mereka menerima. Nah, kita kembali ke perkataan Ibnu Jama'ah. Berarti adab yang ketiga yang butuh diingat, yaitu hendaknya melihat kepada gurunya dengan apa? Dengan pandangan pemuliaan, pandangan penghormatan. Walaupun tetap berkeyakinan dia itu adalah seorang manusia yang bisa benar, bisa salah. Qala fa inna dhalika aqrabu ila naf'ihi bi. Sebab dengan menghormati guru, menghormati syekh, menghormati ulama, ini lebih dekat untuk bisa mengambil kemanfaatan dengannya. Wa kana ba'du salafi idza dhahaba ila syekhihi tasaddaqa bi syai'. Wa qala Allahumma astur aiba syekhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Adalah dulu sebagian salaf apabila dia pergi ke syekhnya khalifillah untuk mengambil ilmu darinya, dia bersedekah dengan sesuatu yang dia miliki, ya, sedekah mengawali dengan amalan saleh dan berdoa kepada Allah, Allahumma astur aiba syekhi anni, ya Allah tutuplah aib syekhku dari diriku. Dalam artian apa? Jangan engkau perlihatkan aib guruku kepadaku. Kenapa? Karena terkadang seseorang ketika yang dilihat adalah aib-aib gurunya, tidak akan bisa masuk ilmunya. Dan ini fikih para salaf. Bagaimana para salaf memang betul-betul menjaga untuk bisa mengambil ilmu dengan baik. Wala tudhib barakata ilmihi minni, jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Nah, jadi meminta kepada Allah agar apa? Agar aib dari syekhnya ditutupi, jangan sampai terlihat padanya sehingga keberkahan ilmu tidak hilang. Berbeda dengan sebagian kaum di zaman ini, khanifillah, yang belajar, yang dicatat adalah apa? Kesalahan. Kesalahan gurunya, kesalahan dalam baca. Oh, ini harusnya nasab dibaca jahat. Ini harusnya na'am marfu' dibaca mansub dan seterusnya. Atau yang dia lihat adalah aib-aibnya. Yang seperti ini yakin, khanifillah, tidak akan bisa apa mendapatkan keberkahan ilmu. Tidak akan barokah ilmunya. Nah, kalau melihat suatu aib saja, khanifillah, ini dikhawatirkan oleh para salaf, apalagi apa sampai menyebar aib-aibnya. Nah, dan iblis biasa, khanifillah. Nah, terkadang memang di antara hal yang menjadi penghalang penuntut ilmu, walaupun duduk di sisi ulama, duduk di sisi ulama. Nah, kalau memang orang ini diketahui sudah niatannya buruk, tidak bagus, ya arahnya ke situ. Wah, syekh ini hafalannya tidak kuat, ilmu hadisnya tidak kokoh, fikihnya tidak mantap, misalnya. Nah, ini tidak keluar, tidak akan dapat apa-apa. Tidak akan dapat apa-apa walaupun duduk di sisi ulama. Nah, maka ini fikih para salaf, sehingga kita lihat bagaimana mereka apa, betul-betul mendapatkan keberkahan dari ilmu yang mereka pelajari. Walaupun awalnya mereka orang-orang yang pemahamannya tidak cepat, ibarat sebagian mana nanti akan kita ketahui tentang kisah Rabi bin Sulaiman. Waqala Syafi'i radhiyallahu anhu. Kuntu usaffihu warakah baina yadi Malik ibn Anas safhan rafiqa haybatan lahu li'alla yasma'a waqa'aha Imam Syafi'i mengatakan sebagaimana dalam riwayat Ibnu As-Sakir, dulu aku apa membuka lembaran-lembaran kertas di sisi Imam Malik bin Anas. Naam, satu lembar ya dengan membuka secara rafiqan, secara hati-hati. Karena apa? Karena wibawa Imam Malik, dan agar jangan sampai beliau mendengar apa? Mendengar berisiknya kertas yang apa? Yang aku buka. Dan memang dikenal ya khalifah majelis Imam Malik, majelis yang subhanallah. Baik. Tenang, dikenal dengan ketenangannya karena haibah Imam Malik yang luar biasa. Kalau Imam Syafi'i saja khalifah buka kertas ini enggak. Tapi apa satu buka ini hati-hati. Sampai jangan sampai apa ketika dia lepas itu mengganggu gurunya. Dan hasilnya khalifah Syafi'i, kita ketahui Syafi'i. Dain. Keilmuan dan ujian manusia yang datang setelahnya. Wa qala Rabi', yani Rabi' ibn Sulaiman, salah satu murid terkemuka Imam Syafi'i rahimahullah. Qala wallahi majtara'tu an ashrab al-ma'a wa Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lah. Demi Allah, sungguh aku tidak berani untuk minum air dalam keadaan Imam Syafi'i melihat kepadaku karena wibawa beliau. Jadi karena bentuk penghormatan kepada Imam Syafi'i. Nah, Sehingga hasilnya akhwani fillah, walaupun Rabi' bin Sulaiman ini dalam tabaqat na'am Syafi'iyah akhwani fillah diterangkan bahwasanya beliau bukanlah di awal-awal menuntut ilmu seorang yang cerdas pemahamannya. Ya Rabbi. Bahkan dalam suatu permasalahan Imam Syafi'i khalifillah menerangkan kepada beliau na'am berkali-kali belum juga paham. Sampai 40 kali khalifillah satu masalah diulang 40 kali tidak paham-paham. Makanya na'am sampai-sampai Rabi bin Sulaiman ini na'am ada perasaan putus asa, kemudian berusaha meninggalkan majelis Imam Syafi'i. Nah, gimana 40 kali belum paham-paham? Kita mungkin 1-2 kali sudah menyerah. Ini 40 kali langsung Imam Syafi'i bimbing, mahamkan, tapi juga belum paham. Namanya karena malu, belum meninggalkan, dan ingin meninggalkan majelis, cuma didatangi secara pribadi oleh Imam Syafi'i, kemudian ya Rabi'. Nah, kalau istata'tu an ud'imakal ilma la'at'amtuka iya. Baik Rabi', seandainya aku mampu untuk apa? Menyuapi kamu ilmu, maka sungguh aku suapi kamu. Tapi ilmu itu tidak bisa disuapi kayak makanan. Nah, dalam artian sudah dipolokai, dimasukkan ke mulut bisa dengan mudah. Tapi ilmu ya butuh usaha kita. Yang enggak paham ya butuh usaha memahami. Diulang-ulang. Apalagi apa yang baru-baru ya, mempelajari nahwu misalnya. Berusaha mempelajari shalat. Jadi memang butuh usaha, butuh memahami dengan baik awal-awal. Tapi kalau sudah terbuka, bisa baca kitab, insyaallah alhamdulillah. Nah, pintu-pintu lain mudah selama kita tetap nah punya semangat, punya tekad dan apa? Dan mengikuti adab-adabnya. Tapi kalau menyerah ya, nah bisa terputus di tengah jalan. Baik. Barakallahu fikum. Ini sebagian dari adab yang ketiga. Berhubungan dengan apa? Hendaknya seorang nah menghormati nah seorang alim dan memandangnya dengan pandangan nah penghormatan tanpa melampaui batas. Baik. Nasallallahu التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.